Demi cinta ku pergi tinggalkanmu, relakanmu untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga. Suatu hari kau kan mengerti, siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Karena cinta ku ikhlaskan segalanya kepadanya. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Oh. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga. Suatu hari kau kan mengerti, siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kau kembali, sungguh sebelum.